Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله, kita masuk pada hadis berikutnya dari kitab Adab al-Mufrad al-Imam al-Bukhari rahimahullah, yaitu bab hamlus sabiyyi 'ala al-'atiq, bab menggendong anak kecil di atas pundaknya. Qala rahimahullah haddatsana Abu al-Walid قال حدثنا شعبة عن عدي ابن ثابت قال سمعت البراء يقول رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحسن رضي الله تعالى عنه على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Al-Barra radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ra'aytu an-nabiyya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal Hasan ala 'atiqihi, sedangkan Hasan di atas pundak beliau. وهو يقول sambil berkata Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah, sambil berdoa dan berkata Allahumma ya Allah aku cinta dia maka cintailah dia. Di sini adab akhlak Rasulullah SAW, penyayang kepada anak kecil. Beliau mengangkatnya, menggendongnya dan ditaruh di atas pundaknya sambil berkata ya Allah aku cinta kepadanya, fa ahibbahu, maka cintailah dia. Dan biasanya orang tua sangat cintanya pada anaknya dan juga pada cucunya, tetapi Rasulullah SAW selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika beliau cinta pada anaknya beliau ingat bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai sangat berbahaya. maka beliau berkata, ya Allah, aku cinta kepadanya. Cintailah dia. Berdoa kepada Allah agar anaknya atau cucunya menjadi seorang yang dicintai oleh Allah SWT. Bisa dibayangkan betapa beratnya kalau kita cinta kepada anak kita, na'udzubillah, ternyata anak kita dhal. Bagaimana kira-kira? Kita cinta kepadanya, Allah tidak cinta kepadanya. Dan kita harus mengikuti syariat Allah SWT. Harus mengikuti apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Kalau Allah cintai, harus kita cintai. Dan kalau Allah benci, harus kita benci. Maka kalau ternyata anak kita, na'udzubillah, enggak dicintai oleh Allah karena kufurnya, karena dzalnya, maka kita berusaha untuk melawan kecintaan kita kepada anak sendiri, harus dilawan dengan syariat, dengan agama. Bahwa saya tidak suka. Dan itu dicontohkan oleh Allah pada seorang Nabi yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan orang-orang kafir dan menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang beriman dalam satu perahu, ternyata anaknya Nabi Nuh termasuk golongan orang-orang yang kafir dan tidak mau menaiki kapal. Padahal Nabi Nuh alaihi salam menyatakan pada anaknya, "Wahai anakku, irkam ma'ana." Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersama kami. Yang tentunya naik bersama kami artinya beriman dan diselamatkan dari kapal tersebut. Ternyata anaknya menyatakan, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Ya Allah, ya wahai bapakku, aku akan berlindung ke gunung yang tinggi itu, yang akan menyelamatkan aku dari air bah. Padahal bapaknya sudah mengingatkan, "La 'asima al-yawm." Enggak ada pelindung lain hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetap anaknya tidak mengindahkan ucapan bapaknya. Bagaimana perasaan seorang bapak? Dan dia berkata pada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku, inna ibni min ahli." Wahai Rabbku, sungguhnya anakku adalah keluargaku. "Wa inna wa'dakal haqq." Sesungguhnya janjimu adalah hak. Apa janji Allah? Akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Maka kata Nuh, "Inna ibni min ahli." Anakku itu termasuk keluargaku dan janjimu adalah hak. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih." Sesungguhnya dia bukan anakmu, bukan keluargamu, bukan anakmu. Sesungguhnya dia bukan keluargamu. Dia walaupun anaknya, tapi Allah katakan, "Innahu laisa min ahlik." Dia bukan keluargamu karena kafir. "Innahu laisa min ahlik." "Innahu amalun ghairu salih." Karena dikerjakan amalan yang tidak saleh, yang tidak baik. Qanibun a'azakumullah. Berat. Sehingga jangan lupa, kalau kalian sudah menjadi bapak-bapak kemudian sayang sama anaknya, ingat, doakan, ya Allah cintailah dia. Ya Allah jadikanlah dia seorang yang dicintai olehmu. Jadikanlah dia seorang mukmin yang bertakwa. Jadikanlah dia seorang yang saleh. Jadikanlah dia seorang yang dicintai olehmu. Siapa yang dicintai oleh Allah? Mukminin, mukhlisin, muttaqin. Itu maknanya. Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, aku cinta kepadanya. Cintailah dia. Jangan lupa. Jangan karena cintanya kepada anaknya lupa masalah itu. Sehingga kemudian berpikir bagaimana menyenangkan anaknya, membahagiakan anaknya, menggembirakan anaknya dengan menuruti semua permintaannya. Ternyata jadinya anak yang na'udzubillah durhaka kepada Allah, bahkan durhaka kepada orang tuanya. Ini barakallahu fikum yang berbahaya. Sehingga kapanpun, dalam keadaan seperti apapun, harus tetap ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Berarti kita mendapatkan dua perkara yang besar. Yang pertama yang disebutkan oleh Bukhari rahimahullah dalam judul bab, hamlus sabi ala al-atiq. Bolehnya menggendong seorang bayi di atas pundak, seorang anak kecil di atas pundaknya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak dianggap bahwa itu anak kurang ajar kok naik di atas bapaknya. Tidak. atau di atas kakeknya, tidak demikian. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW ketika menggendong Al-Hasan di atas pundaknya. Yang kedua, doakan anak dengan baik. Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Ya Allah, aku cinta kepadanya, maka cintailah dia. Jadikanlah dia yang dicintai olehmu, ya Allah. Bab berikutnya, al-waladu qurratul ain. Bahwa yang namanya anak itu qurratul ain, penenteram jiwa. Yang namanya anak adalah penyejuk hati. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Bishr ibn Muhammad. Tadi belum dikomentari hadisnya ya. Hadisnya hasan, hadisnya sahih. Disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dan fadail ashabi Nabi SAW. Naam. Dan juga dalam manaqib al-Hasan al-Husain. Dan juga dalam fadail as-sahabah. Disebutkan dalam silsilah al-ahadis as-sahihah. Baik. Yang berikutnya. Bab al-walad quratul ain. Bahwa yang namanya anak adalah penyejuk hati, penenteram jiwa. Qala rahimahullah haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Safwan ibn Amr qala haddatsani Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an abihi fatidri Nufair qala jalasna ila al-Miqdad ibn al-Aswad yawman. Aku duduk di tempatnya Miqdad ibn al-Aswad satu hari. Famarra bihi rajulun. Maka lewatlah padanya seseorang. Melewati Miqdad ibn al-Aswad, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Faqala, maka orang yang lewat tadi berkata, "Tuba li hatainil 'ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Duhai bahagianya dua mata yang dua mata tersebut sempat melihat Nabi, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lawadidna anna ra'ayna ma ra'ayt. Sungguh betapa inginnya aku melihat seperti yang kau lihat. Wa syahidna ma syahidta. Dan sungguh aku sangat inginnya menyaksikan seperti apa yang kau saksikan, mengalami apa yang kau alami. Paham yang dimaksud? Bahwa orang tadi bukan dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'i. Begitu melihat sahabat, ingat betapa nikmatnya sahabat. Dan berkata, duhai nikmatnya dua matamu. Walaupun tidak disebut kamu, tapi yang dimaksud adalah dua matanya sahabat. Karena dengan alif lam. Tuba lihatainil ainainil latain. Sungguh nikmatnya dua mata ini yang sempat memandang Rasulullah SAW. Sungguh kami ingin untuk melihat apa yang kau lihat dan untuk menyaksikan apa yang kau saksikan. Ucapan biasa ya? Atau ucapan yang salah? Sepintas sepertinya ucapan biasa. Ternyata sahabat Miqdad ibn al-Aswad marah. Fastughdhiba. Maka dia marah. Faja'altu a'jab. Maqala illa khaira. Maka aku pun terkejut. Kenapa beliau marah? Maqala illa khaira. Dia tidak berbicara kecuali ucapan baik. Aku ingin seperti engkau bisa melihat Rasulullah SAW. Aku juga ingin melihat Rasulullah SAW. Iya kan? Wajar? Iya. Mata-mata awam ya, menganggapnya wajar, biasa saja. Tetapi matanya seorang alim memiliki ilmu. Seorang sahabat yang mulia, Miqdad bin Aswad. Aqbala alaih, dia menghadap ke orang tadi. Sambil berkata, ma yahmilur rajul ala an yatamanna mahdaran. Ghayyabahu Allahu anhu. Apa yang dimaukan orang ini? Apa pendorong dia untuk berangan-angan dan berkeinginan untuk hadir di tempat yang Allah sudah ghayibkan dia? Apa yang mendorong dia untuk berangan-angan ingin hadir di tempat yang Allah sudah hindarkan dia daripadanya? La yadri law syahidahu kaifa yakunu fi. Dia tidak tahu kalau dia hadir di sana, dia termasuk orang yang mana? Maksudnya orang yang percaya sama Nabi atau tidak? Orang yang munafik atau yang kafir atau yang musyrik atau yang beriman? Belum tentu. Wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aqwamun. Rasulullah difathahkan, dinasabkan kalimat Rasul. Laqad hadara Rasulullah, telah menghadiri Rasulullah aqwam, sekian banyak kaum. Kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam, ternyata Allah sungkurkan mereka di dalam neraka jahannam. Min kharai, disungkurkan dengan hidungnya di bawah. Min khar atau manakhir, bentuk jamak dari min khar, ini lubang hidungnya. Betapa banyak kaum-kaum yang sempat melihat Rasulullah SAW, ternyata Allah sungkurkan dia ke dalam neraka jahannam dengan lubang hidungnya di bawah. Lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu, tidak percaya kepadanya dan tidak menyambut ajakan dakwahnya. Awala tahmadun Allah azza wa jal id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum, tidakkah kalian bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah keluarkan kalian sehingga kalian tidak tahu kecuali Rabb kalian. Fatusaddiquna bima jaa'a bihi nabiyyukum, maka kalian percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari Al-Qur'an. Artinya tidak langsung bertemu Rasulullah SAW. Qad kufitumul balaa bighairikum, cukup ujian berat itu menimpa orang selain kalian. Masih belum terpaham nih. Apa yang membuat mereka, apa membuat beliau marah? Saya mau tanya pada kalian. Mana yang lebih berat? Lahir, melek, paham dalam keadaan mayoritas muslimin, mukminin, orang semua sholat, kamu ikut sholat. Apakah ini yang lebih ringan? Atau kamu menyaksikan Rasulullah SAW dalam keadaan sebagian besar orang kafir, bapakmu kafir, kiri kafir, kafir kanan kafir, pamanmu kafir, yang masuk Islam cuma segelintir orang. Kamu kira-kira mau ikut bapakmu, ibumu, dan keluargamu atau ikut Rasulullah SAW? Berat apa enggak berat? Bersyukurlah kalian lahir dalam keadaan muslimin. Bersyukurlah kalian, ujian kalian tidak seberat mereka. Diteruskan oleh beliau, oleh Miqdad al-Aswad, oleh Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Qala wallahi laqad bu'itha an-nabi, demi Allah nabi diutus ala ashaddi hal bu'itha 'alaiha nabiyyun qat. Nabi diutus di masa, di kala, di keadaan yang sangat dahsyat, yang paling dahsyat di antara semua nabi. Enggak ada seorang nabi pun yang dibangkitkan seperti keadaan dibangkitkannya Rasulullah SAW. Yang musyrikin sedang dahsyat-dahsyatnya kekufuran mereka. Yang Yahudi telah kufur terhadap Tauratnya. Yang Nasrani juga begitu. Fi fatratin wa jahiliyah. Di masa fatrah, di masa jahiliyah. Fatrah itu kekosongan Rasul. Masa fatrah, masa kekosongan Rasul. Dan terlalu panjang kekosongannya itu. Kalau Rasulullah SAW yang dulu diutus, berikutnya diutus Rasul yang berikutnya. Belum lama diutus lagi Rasul yang berikutnya. Belum lama diutus lagi Rasul yang berikutnya. Sampai masa fatrah. Sekian lama. Fatalat alaihimul amad. Talat alaihimul amad faqasat qulubuhum. Kathir munhum kafir. Karena terlalu lama enggak ada Rasul, maka rusaknya telah rusak sak. Hancur jahiliyatin jahla. Jahiliyatin jahla. Ma yarawna anna dinan afdal min ibadatil awthan. Saat itu kami semua berkeyakinan enggak ada ibadah yang lebih baik daripada ibadahnya musyrikin, menyembah berhala. Enggak ada agama yang lebih baik dari agama berhalaisme. Kami semua meyakini seperti itu. Faja'a, tiba-tiba datang Rasul. Yufarriqani farraqa bainal haqqi wal batil. Tiba-tiba datang Rasul memisahkan, membedakan antara hak dengan batil. Wa farraqa bihi bainal walid wa baladih. Memisahkan antara seorang anak dengan orang tuanya, seorang bapak dengan anaknya. hatta in kana ar-rajul la yara walidahu aw waladahu aw akhahu kafiran. Saat itu, ini saat para sahabat masuk Islam, seseorang melihat bapaknya atau melihat anaknya atau melihat saudaranya masih kafir, betapa beratnya. Waqad fataha Allahu qufila qalbuhu bil iman atau qufla qalbihi bil iman. Waqad fataha Allahu qufla qalbihi bil iman, sedangkan engkau sudah dibuka hatinya dengan iman. Kenapa bapakmu belum? Kakakmu atau anakmu qurratul ain belum beriman? Bagaimana? Abu Bakar dalam perang Badar mencari anaknya, oh dia bunuh. Sangat tingginya iman beliau walaupun anaknya sendiri. Demikian pula seorang sahabat ada yang membunuh pamannya sendiri karena kafir. Wa ya'lamu annahu in halaka dakhala an-nar. Bagaimana kamu sudah dibuka kunci hatinya dengan iman, tapi melihat bapakmu masih kafir, melihat anakmu masih kafir, atau melihat saudaramu masih kafir. Dan kamu tahu dengan yakin, annahu in halaka dakhala an-nar. Kalau dia mati, kalau bapakku mati masuk neraka. Kalau anakku mati dalam keadaan kafir masuk neraka. Kamu tahu. Bagaimana kira-kira perasaan hatimu? Berat atau tidak berat? Fala tuqirru aynuhu, maka enggak akan tenteram hatimu melihat anaknya masih kafir. Enggak akan tenteram hatimu melihat bapakmu masih kafir. Waqad fataha Allahu qufla qalbihi bil iman, padahal sudah dibuka hatinya atau kunci hatinya dengan iman. Wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar. Bagaimana akan tenteram hati seseorang kalau dia meyakini bahwa saudaranya, kekasihnya, bapaknya atau anaknya akan masuk neraka. Wa annaha lillati qala Allah 'azza wa jalla. Dan itu pada apa yang Allah katakan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Dan juga ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yaqulun, dan orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, hab lana min azwajina, berikan untuk kami istri-istri kami dan turunan anak kami atau anak-anak turunan kami, jadikanlah mereka qurrata a'yun, penenteram-penenteram jiwa. Berarti yang menjadi penenteram jiwa adalah kalau anak turunan yang mukmin. Penenteram jiwa kalau istri-istri salihah mukminah. Penenteram jiwa kalau orang yang kita cintai di atas iman, di atas hak, di atas kesalehan. Sejuk hati, senang, bahagia melihat anaknya saleh, muta'allim. Itu baru qurratu a'yun. Berarti apa makna doa tadi? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami, jadikanlah istri-istri kami, anak-anak kami menjadi penenteram jiwa kami. Apa maknanya? Maknanya jadikanlah mereka mukminin, mukminat, mukhlishin, mukhlishat, abidin wa abidat, salihin wa salihat. Jadikanlah mereka menyebabkan hati kita tenteram. Asyahid, yang menjadi syahid dalam hadis ini yang disebutkan derajatnya sahih sebagaimana disebutkan dalam silsilah al-ahadits sahihah 2823, yang menjadi syahid, yang menjadi bukti tentang apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam judul bab. Apa judul babnya? Bahwa anak qurratul ain ternyata bukan sebarang anak. Anak itu penunjuk jiwa, artinya anak yang mukmin, anak yang saleh. Adapun kalau anak itu taleh, na'udzubillah, atau anak itu na'udzubillah bal, atau kafir, la samahallah, maka enggak mungkin hati bisa tenteram melihat yang dicintainya dalam keadaan sesat. Tetapi alhamdulillah, dalam satu hadis kita mendapatkan sekian faedah. Apa faedah lainnya? Selain faedah yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam judul bab, bahwa anak itu penyejuk jiwa, bersyukurlah dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Bersyukurlah engkau dilahirkan di zaman ini. Belum tentu kalau engkau dilahirkan di zaman Rasulullah SAW jadi orang yang beriman. Karena lebih berat. Dalam keadaan kau menyaksikan keluarganya, anaknya, istrinya masih belum masuk Islam. Disuruh memilih. Beriman berarti meninggalkan bapak saya yang kafir. Beriman berarti meninggalkan anaknya yang saya cintai. Beriman berarti saya harus pisah dengan istrinya yang masih musyrikah. Ini berat. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang mulia. Orang-orang yang memiliki fadail. Keutamaan-keutamaan yang tinggi. Karena apa? Karena ujiannya yang berat. Baru pertama kali dengar kalimat la ilaha illallah saat itu. Masyarakat seluruhnya. Kalau tidak bisa dibilang mayoritasnya. Seluruhnya. Hampir-hampir seluruhnya. Menyatakan bahwa agama yang terbaik. Ya agama paganisme. Berhalaisme. Agama penyembah berhala. Dalam keadaan seyakin-yakinnya bahwa itu agama satu-satunya. Tiba-tiba muncul agama baru. Kira-kira sikap kamu kayak apa nanti? Belum pernah dengar loh. Kalau sekarang kalian masuk Islam, kalian lahir di kalangan keluarga muslimin. Kalian lahir di kalangan keluarga yang kenal Allah dan Rasulnya. Di kalangan keluarga yang mengucapkan la ilaha illallah setiap harinya. Mudah. Tapi bayangkan kalau engkau lahir di kalangan musyrikin, kemudian tiba-tiba datang satu orang membawa ajaran baru, la ilaha illallah. Mungkinkah bisa percaya? Dan seberapa kemungkinan yang kamu akan dapati? Kemungkinannya kemungkinan kufur atau kemungkinan beriman? Wallahu ta'ala. Entah jadi musyrikin yang menentang, atau jadi yang berpura-pura Islam padahal munafik. Ada kemungkinan Islam, tapi kecil. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang lebih tahu kalau kita dilahirkan waktu itu, jadi apa kita? Maka syukurilah apa yang ada. Syukurilah apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau dilahirkan di tempat, di masa yang kamu mudah untuk masuk Islam. Mudah untuk masuk Islam. Baik. Kalau saja, jangankan lahir di zaman yang belum pernah disebut kalimat Islam. Yang sudah disebut kalimat Islam tapi kebetulan lahirnya di kalangan Nasrani. Kira-kira akan masuk Islam gak kalian? Lahir di kalangan Kristen. Bapaknya Kristen, ibunya Kristen, kakaknya Kristen, adanya Kristen. Dan diajari kamu sejak kecil. Ayo kita ke gereja. Apakah mau berpikir? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Apakah mau berpikir bahwa bagaimana mungkin ada Tuhan punya anak? Apakah kamu berpikir bagaimana mungkin ada Tuhan punya istri? Belum tentu. Belum tentu. Qadar Allah wa ma syaa fa'ala. Allah sudah menakdirkan. Dan Allah maha menakdirkan apa yang dikehendakinya. Dan kita terima dengan bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kembali kepada kita. Babun. Man da'al sahibihi an aktsir malahu wa waladahu. Bab tentang mendoakan saudaranya. Lihat adab-adab yang mulia. Adab-adab yang tinggi dari adab Rasulullah SAW. Menyayangi anaknya, menyayangi cucunya, menyayangi anak-anak kecil. Dan bahwasanya ketika cinta kepada anaknya, jangan lupa doakan agar anaknya dicintai oleh Allah SWT. Dan sekarang, bab mendoakan temannya, saudaranya. Agar diberi hartanya yang banyak, anaknya yang banyak, dan dimasukkan dalam jannah, dalam surga. Orang biasanya berpikir untuk dirinya. Ya Allah, mudah-mudahan aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu. Padahal kalau dia mendoakan saudaranya, malaikat akan berkata, walaka bimithli, walaka bimithli. Dan engkau juga dapat yang seperti itu. Jangan engkau dapat yang seperti itu. Apa yang kau doakan kebaikan untuk saudaramu, engkau akan mendapatkan yang seperti itu. Karena malaikat mendoakannya. Doa malaikat lebih tinggi. Doanya sama, tapi doa malaikat lebih tinggi. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم pada satu hari. وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي. Dari ثابت, dari Anas, dia berkata, aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Dan tidaklah beliau, dan tidaklah di sana kecuali aku, ibuku dan Ummu Haram, bibiku. Iddakhala alaina faqala lana. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami dan berkata, ala usalli bikum, tidakkah aku akan salat mengimami kalian? Tidak maukah aku imami kalian salat? Begitu. Wadhaka fi ghairi waktu salat. Kata Anas, dan itu bukan pada waktu salat. Demikian Rasulullah SAW mengajarkan salat dalam keadaan betul-betul tidak merasa atau tidak seperti orang yang benar-benar mendoktrin. Enggak. Tapi mengajak. Ayo, mari kita sholat. Maukah aku imami kalian sholat? Wadaka fi ghairi waktu sholat. Dan itu bukan waktu sholat. Berarti sholatnya sholat sunnah. Dan ini dalil para ulama mengambil dari hadis ini. Bolehnya sesekali sholat sunnah berjamaah. Terutama ketika ingin mengajar. Faqala zul minal qawm. Fa'ayna ja'ala anasan minhu. Di mana pendudukan Anas? Anas dalam keadaan masih kecil, sedangkan yang dua lainnya perempuan, ibunya Anas dan bibinya. Terus dijadikan Anas di mana? Sama perempuan? Atau di belakang sendirian? Tidak boleh juga. Qala ja'alahu an yamini. Anas diletakkan oleh Rasulullah SAW di sebelah kanannya. Thumma salla bina, kemudian salat mengimami kami. Thumma da'alana, kemudian mendoakan untuk kami. Ahlul bait, keluarga kami. Bikulli khair, dengan segala kebaikan. Min khairi dunya wal akhirah. Mendoakan kami, doa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Faqalat ummi, maka ibuku berkata, ya Rasulullah, huwaidimuk. Ya Rasulullah, bagaimana pembantu kecilmu ini? Masih 10 tahun waktu itu. Bagaimana? Khuwaidim dari khadim, tapi ditasghir. Khuwaidimuk, bagaimana dengan pembantu kecilmu ini? Ud'allaha lahu, doakan untuknya dengan kebaikan. Fada'ali bikulli khair. Maka Rasulullah SAW mendoakan aku dengan segala kebaikan. Karena fi akhir du'aih, di antara doanya, di akhir doanya Rasulullah SAW berkata, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Dalam riwayat, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, dan berkahilah dia. Perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan masukkan dia dalam jannah. Dan doa Rasulullah SAW makbul. Anas bin Malik, dalam keadaan sebelum meninggal, anak turunnya sudah 100 lebih. Anak turunnya itu anak dan cucunya. Sudah 100 lebih. Ini Anas ibn Malik. Dan tentunya kehidupannya juga cukup. Fada'ali bikulli khair. Didoakan dengan segala kebaikan. Karena fi akhiri du'ai, di antara doanya yang terkenal diriwayatkan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Atau Allahumma akthir malahu wa waladahu wa bariklahu. Barakallahu fikum. Bisa dibanggakan. Bisa dibayangkan oleh kalian bagaimana ukhuwah tidak semakin erat kalau kalian saling mendoakan dengan kebaikan. Bukan sebaliknya. Mudah-mudahan begini loh. Mudah-mudahan jatuh. Mudah-mudahan ini, mudah-mudahan ini. Ini barakallahu fikum justru akan membuat kerenggangan. Mudah-mudahan Allah berikan engkau kesehatan. Mudah-mudahan engkau menjadikan demikian. Mudah-mudahan engkau alim, mudah-mudahan engkau hafal. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang paling alim dan beramal dengan ilmunya. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Apapun yang kau doakan kebaikan padanya akan berpengaruh baik. apakah terdengar atau tidak terdengar? Mungkin kamu berpikir kalau didoakan kita senang. Masya Allah, jazakallahu khair. Semakin senang, semakin akrab. Iya, itu satu. Kalaupun engkau mendoakannya an dhahril ghaib, an dhahril ghaib artinya kamu dalam sujudmu atau di tengah malam salatul lail, kamu doakan temanmu, ya Allah, aku cinta sama sahabatku yang satu itu, berikan kebaikan padanya, berikan hidayah padanya, Allahumma sabithu, ya Allah, sabitkan dia, akan berpengaruh. Walaupun orang tadi gak tahu didoakan olehmu, dia merasa aku ini sayang dan cinta pada orang ini, pada sahabatnya. Ini barakallahu fikum, karena ar-ruh, al-arwah, junudun mujannada. Yang namanya ruh itu seperti tentara yang solid. Yang namanya ruh, arwah, itu seperti junudun mujannada, seperti tentara yang solid. Kalau ada kesamaan di hatinya, mendekat, akrab. Tetapi ketika ada perbedaan, menjauh. Dendam di hati tersembunyi, akan terlihat, akan terasa oleh sahabatmu. Doa jelekmu di kejauhan akan terasa. Ghibahmu menceritakan kejelekan sahabatmu di tempat lain, sahabatmu gak dengar, tapi ketika ketemu, kaku. Kenapa? Ruhnya gak nyambung. Frekuensinya berbeda. Ini frekuensinya ke sini, frekuensinya ke sana. Gak nyambung, kaku. Kenapa sih ini orang? Ada apa dengannya? Ini barakallahu fikum. Makanya hati-hati. Apa yang dilarang, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat adalah perkara-perkara yang akan memecah belah ukhuwah. Apakah ghibah, sukhriyah, memperolok-olok, mentertawakan, apakah tajassus, cari-cari kesalahan dan lain-lainnya. Su'udzan. Maka sebaliknya, tinggalkan itu, ganti dengan doa kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan keluarga Anas, dan mendoakan Anas, dan mendoakan para sahabat yang lain. Dan berhusnudzan. Berhusnudzan. Tidak, aku kenal dia. Ya Rasulullah, dia itu paling-paling begini, paling-paling begitu. Dibantah oleh sahabat yang lain. Kalla wallah, tidak demi Allah. Dia orang baik, dia orang saleh. Enggak mungkin seperti itu. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, dibela. Agar majlisnya jangan menjadi majlis yang busuk. Majlis yang bau bangkai. Karena ghibah itu sama dengan makan bangkai. Tegur, bantah, tidak. Dia orang baik. Kamu jangan macam-macam, mulut pun dijaga. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ikhwan talaba rahimani wa rahimakumullah, maka bab ini bab mendoakan saudaranya agar diperbanyak hartanya dan anak-anaknya. Tetapi tambah, lengkapi sebagaimana hadis. Itu judulnya, judul babnya. Dalam hadisnya wa barik lahu satu. Dalam lafaz lain wa adkhilhul jannah. Sebab harta banyak, anak banyak enggak barokah. Allah yahfadna min dhalik. Semoga Allah melindungi kita dari yang demikian. Mengerikan sekali. Diazab kamu oleh hartamu sendiri. Diazab kamu oleh anak turunanmu sendiri. Na'udzubillah min dhalik. Maka Rasulullah SAW tidak berhenti sampai di situ. Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu. Dan berkahilah lahir anak-anak turunan yang berkah. Diberi harta-harta yang berkah pula. Dan tidak hanya dunia, wa adkhilhul jannah, masukkan dia dalam jannah. Babun. Al-walidatu rahimatun. Hadis sahih sebagaimana disebutkan dalam silsilah al-ahadits sahihah, dan juga ada secara makna dalam Sahih Muslim. Dalam kitab Al-Bir was-Silah wal-Adab. Qala haddatsana Muslimun ibn Ibrahim. Qala haddatsana ibn Fudalah. Qala haddatsana Bakr ibn Abdullah al-Muzani an Anas ibn Malik. radhiyallahu ta'ala anhu, ja'at imra'atun ila Aisyatin, ila Aisyata, di mamnu' min asarf li'ayi illah li alamiyah wa ta'nith, alamiyah wa ta'nith, bahkan ta'nithnya lafzan wa ma'na. Ja'at imra'atun ila Aisyata radhiyallahu ta'ala anha fa'atatha Aisyatu thalatha tamarat. Datang seorang wanita menemui Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fa'atatha Aisyah, maka Aisyah memberikan thalath tamarat, tiga buah kurma. Fa'atat kulla sabiyin laha tamr, fa'atat kulla sabiyin laha tamratan. Maka si ibu tadi memberikan kepada anak-anaknya satu anak satu kurma. Wa amsakat li nafsiha tamratan. Jadi tahan satu kurma. Berarti anaknya berapa? Anaknya dua. Dikasih tiga kurma. Anaknya satu dikasih satu. Anak yang satu kasih satu. Masih megang satu. Fa'akala sabiyan. Maka dua anak tadi makan kurmanya. At-tamrataini. Wa nadhara ila ummihima. Setelah habis kurmanya, minta lagi ke ibunya. Memandang ke ibunya. Fa'amadat ila tamrat fasyaqqatha. Maka ibu tadi pun melihat anaknya masih kepingin. Yang tinggal satu tadi dibelah jadi dua. Separuh kasih anak yang satu, separuh kasih anak yang satu. Fa'asat kulla sabi nisfa tamrah. Diberikan masing-masing anak separuh kurma. Faja'anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa akhbarathu Aisyah. Maka nabi pun datang. Nabi Aisyah menghabarkan, ya Rasulullah, tadi ada wanita, aku beri tiga kurma, dikasihkan pada dua anaknya satu-satu. Ternyata yang satu belum dimakan oleh ibunya, anaknya minta lagi, bagi dua, berikan pada anak-anaknya. Ibunya tidak makan apapun. Kata Rasulullah SAW, faqal, wa ma yu'jibuki min dhalik? Kata Rasulullah SAW, apa yang membuat kamu heran terhadap perkara itu? Laqad rahimahallahu birahmatiha sabiyyaiha. Laqad rahimaha Allah birahmatiha sabiyyaiha. Apa terjemahnya itu? Apa terjemahnya? Hansa? Nah, dari itu yang dikurung. Wa ma yu'jibuka min dhalik, tayib, itu sudah. Laqad rahimahallahu birahmatiha sabiyyaiha. Apa artinya? Dan apa yang membuatmu kagum? Biasanya Allah telah merahmati kedua anaknya. Anda? Terjemahkan. Jadi, adahul ma'ala. Allah merahmati wanita tersebut karena rahmatnya dia kepada dua anaknya. Allah merahmati si ibu tadi karena dia telah merahmati kedua anaknya. Dan ini diambil kesimpulan oleh Imam Bukhari, bab al-walidatu ruhaimat atau rahimat, bahwa yang namanya ibu itu memiliki rahmah sejak anaknya masih di kandungan, sudah merahmatinya. Iya kan? Mau bangun hati-hati, berjalan hati-hati, makan juga berpikir bagaimana anaknya. Barangkali ini tanya sama ahlinya, tanya sama dokternya, gimana kalau saya makanin, apakah akan berpengaruh pada bayinya. Sangat memperhatikan bayinya, anaknya, sejak masih di perut. Oleh karena itulah, tempat kandungan tersebut disebut dengan rahim. Dari kata rahmat. Disebut dengan rahim. Nah, barakallahu fikum. karena memang penuh dengan rahmat di dalam perut ibunya. Dari luar dan dari dalam. Dari dalamnya secara otomatis Allah takdirkan makanan ibunya mengalir ke anaknya. Vitamin-vitaminnya, gizinya mengalir ke anaknya secara otomatis. Dan secara dari luar ibunya sangat menjaga anaknya. Barakallahu fikum. Demikian pula setelah lahir. Terus disayang padanya. Sangat rahmatnya. Sampai ketika besar. Ketika diberi 3 korma. Diberikan pada anaknya masing-masing satu. Kepada 2 anaknya. Dan yang satu untuk dirinya. Ternyata kedua anak tadi setelah habis masih meminta lagi. Maka dia tidak berpikir untuk dirinya. Berpikir untuk anaknya. Dia belah lagi jadi 2. Kasihkan ke anaknya. Apakah kalian pernah menyaksikan yang demikian atau yang mirip dengan ini? Barakallahu fikum. Seorang ibu pada anaknya sering. Tetapi yang nyeleneh dan aneh adalah orang-orang yang sudah hilang fitrahnya. Seorang ibu menyiksa anaknya atau seorang ibu yang na'udzubillah kejam pada anaknya, itu sudah hilang fitrahnya. Aslinya fitrahnya sudah Allah jadikan rahmat pada dari seorang ibu pada seorang ibu kepada anaknya. Sehingga induk ayam pun berhati-hati jangan sampai menginjak anaknya. Dan harimau yang paling buas tidak memakan anaknya. Iya kan? Kenapa? Rahmat. Allah ciptakan, Allah takdirkan demikian. Maka itu barakallahu fikum, kata Nabi, wa ma yu'jibuki min dhalik, Allah merahmati ibu tadi karena rahmat dia kepada kedua anaknya. Bab qublatus sibyan. Bab berikutnya. Bab mencium anak-anak. Qala hadatsana Umar, hadatsana Umar ibn Yusuf, qala hadatsana Sufyan an Hisham, an Urwah, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم فمن نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أواملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. Disebutkan oleh sanadnya oleh Imam Bukhari rahimahullah sampai kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Aisyah, datang seorang A'rabi. Datang seorang A'rabi kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, kemudian berkata, "Atuqabbiluna sibyanakum? Apakah kalian mencium anak-anak kalian?" Sungguh kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Maka Nabi pun bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awa amliku laka an naz'allahu min qalbika ar-rahmah. Terus apa yang aku bisa perbuat, kata Nabi, apa yang bisa aku miliki untukmu kalau Allah sudah mencabut kasih sayang dari hatimu? Awa amliku laka, apakah aku memiliki untukmu, artinya aku bisa berbuat apa? Aku enggak bisa apa-apa kalau memang Allah sudah mencabut rasa kasih sayang, rahmat, min qalbik, dari hatimu. Apa maknanya berarti? Sepakat atau tidak sepakat? Rasulullah SAW tidak sepakat, bahkan menegurnya. Itu artinya Allah telah mencabut rasa sayang, telah mencabut rahmat dari hatimu. Mau apa lagi? Kalau Allah sudah mencabut rasa sayang dari hatimu. Artinya otomatis kalau kita memiliki rahmat pada anak-anak kita, ya otomatis kita akan menciumnya. Dan itu tidak mengapa. Dan itu dicontohkan. Dan itu Nabi menyatakan sebagai rahmat. Sebagai rahmat. Jangan terlalu ekstrim ke kanan. Jangan terlalu ekstrim ke kiri. Ekstrim ke kanannya menyatakan dengan kalimat-kalimat yang seakan-akan dia paling soleh, paling suci, gak mau mencium siapapun. Anak pun gak mau. Nanti takut ada perasaan ini, perasaan itu, perasaan ini. Takut ada perasaan. Perasaan apa? Mau apa lagi kalau memang rasa sayangmu, rasa rahmatmu sudah dicabut? Ya sudah. kita enggak punya omongan apa lagi. Mencium bayi anak kecil wajar, tak masalah, itu rahmat. Itu yang SM kanan enggak mau mencium, katanya takut ada perasaan nanti. Kalau perempuan mereka nanti ada perasaan lesbi, yang laki-laki takut ada perasaan homo, segala macam. Tahu kalau perasaan birahi. Jangan pula ekstrim yang sebaliknya. Ekstrim yang sebaliknya bolehnya menikahi bayi, kata Khomeini. Bayi boleh dinikahi dan boleh dengan syahwat. Na'udzubillah minad dalal wal kufur. Kita berlindung pada Allah dari kesesatan dan kekufuran. Dan itu innalillah wa inna ilaihi raji'un, dibanggakan oleh mereka dan diberitakan oleh mereka, oleh Syiah sendiri, bahwa Khomeini berkata boleh menikahi bayi yang masih di pangkuan, yang masih menyusu. Dan cara menjimainya adalah dengan begini, dengan begitu, diajarkan. Menggosokkan di ketua pahanya, paha bayi. Wallah, binatang aja enggak kayak gitu. Binatang aja enggak serusak itu. Ini na'udzubillah. Sudah dicabut fitrahnya. Sudah bal, mudil, kufur. Maka kembali kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya mencium itu rahmat. Mencium bayi. Mencium anak bayi, anak kecil. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an az-Zuhri qala haddatsana Abu Salbamah ibnu Abd al-Rahman anna Abu Hurairah qala, bahwa Abu Hurairah berkata qabbala Rasulullah sallam Hasan ibnu Ali. Rasulullah sallam mencium Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. وعنده الأقرع ابن حابس التميمي. Dan saat itu ada Aqra ibn Habis. Masih ingat Aqra ibn Habis yang masuk Islam di masa Fathu Mekah, setelah Fathu Mekah, perang Hunain, yang kemudian dibagikan pampasan perang kepada tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam, termasuk beliau Aqra ibn Habis at-Tamimi. Jalisun, beliau dalam keadaan duduk. Radiyallahu ta'ala anhu. Faqala al-Aqra, berkata Aqra, inna li 'ashratan min al-walad. Aku memiliki 10 anak. Ma qabaltu minhum ahada. Aku punya 10 anak, belum pernah aku mencium mereka satu pun. Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun memandang beliau, memandang dia, kemudian berkata, man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati, dia tidak dirahmati. Siapa yang tidak memiliki rahmah, enggak memiliki kasih sayang, maka Allah enggak akan berikan kasih sayang kepadanya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi orang lain, dia enggak akan disayangi orang lain. Dan para ulama mengambil kalimat ini, kalimat la yarham la yurham, man la yarham la yurham, dipakai oleh mereka dengan istimbat am, dengan mengambilan faedah secara umum, tidak hanya masalah mencium bayi. Karena sebagaimana kaidahnya, al-ibratu bi'umumil lafz la bi'khususi sabab. Ibrah, pelajaran yang diambil itu dari keumuman lafadznya, tidak dari kehususan sebabnya. Walaupun kehususan sebabnya masalah mencium, maka sebagai dalil man la yarham la yurham terhadap seorang tua yang mencium anaknya, kalau tidak menyayangi anaknya, maka dia tidak dirahmati. Tetapi lafaz ini man la yarham la yurham am, sifatnya umum, sehingga kalau kalian tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menyayangi yang lebih kecil, tidak menyayangi adik-adik kalian, adik-adik kelas kalian, maka la yurham. Demikian pula mereka-mereka, para guru, para asatidz, tidak menyayangi murid-muridnya, la yurham. Demikian pula para bapak, para ibu, tidak menyayangi anaknya, la yurham. Demikian pula kakak-kakak kepada adik-adiknya, tidak menyayangi, la yurham. Man la yarham, la yurham. Bahwa seorang yang mukmin, seorang yang bertakwa adalah seorang yang ke atas menghormati, ke bawah menyayangi. Ini mukmin taqi. Ini seorang orang yang akhlaknya mulia adalah ke atas ke kakaknya, ke orang tuanya, ke bapaknya, pokoknya yang lebih tua menghormati. Sedangkan kepada yang lebih muda menyayangi. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi. Man lam yuwakir, man lam yuwakir kabirana walam yarham saghirana, tidak termasuk golongan kami. Orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Man la yarham la yurham. Intaha barakallahu fikum. Naktafi bihadha. Kalau ada pertanyaan silakan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.